وقال برسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم. Barang siapa minum khamr, mabuk kubam, maka kelak di hari kiamat Allah memberinya minuman min hamimi jahannam, dari air yang sangat panas di neraka jahannam. Sekali minum usus isoprotol. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Arek ngombe niki jenenge mboten khamr lho, delon niki merek teh khamr tapi diwe merek teh, ya pancet ae gak perkara merek e haram. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Wa inna indallahi ahdan liman yashrabul muskira, sungguh Allah sudah berjanji kepada orang yang minum sesuatu yang memabukkan, an yasqiyahullah, untuk memberi minum kepada orang itu di hari kiamat nanti, min tinatil khabal, dari nanahnya penduduk neraka. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, apa yang dimaksud dengan istilah tinatul khabal? Qala, Nabi bersabda, araqu ahli nar, keringatnya penduduk neraka, au usaratu ahli nar, atau nanahnya penduduk neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr, jauhi khamr, sungguh khamr itu adalah kunci segala kejahatan. Dari minum khamr dalam kondisi mabuk akhirnya memperkosa, dari minum khamr dalam kondisi mabuk tukaran, pisu-pisuan, bacok-bacokan, bahkan kadang pun dalam kondisi mabuk ibunya cekel, dizinai, diperkosa, itu karena mabuk. Awal mulanya karena minum khamr. Istilah Nabi, minum khamr kunci pembuka setiap kejahatan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, la'ana melaknati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri, karena khamr, asyaratan 10 orang. Gara-gara khamr ada 10 orang dilaknati semua. Asiraha, orang yang memproduksinya, wa muqtasiraha, dan yang berpesan, agen, distributor, wa syaribaha, peminumnya, pengguna, konsumen, wa hamilaha, pengangkutnya, supir-supir, manol-manol, wis bayarane titik remek, wal mahmula ilaih, dan orang yang digawakno, wasaqiyaha, dan yang memberi minum dengan khamr, tuan rumah kepada tamu mensuguhkan khamr, punya gawe mantu sunatan ngundang tayupan, untuk tamu dia suguhkan khamr meskipun dia enggak minum. Wabai'aha, dan penjualnya, wa akila samaniha, dan orang yang makan uangnya hasil penjualan, wal mustari laha, dan orang yang membeli khamr, semua dilaknat, wal mustaralah, dan orang yang dibelikan, podo dilaknati kabeh. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yadkhuluna al-jannah, ada tiga orang yang mana mereka tidak masuk surga. Sopoai, mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa musaddiqun bisihri, dan orang yang percaya pada sihir, percaya neng santet. Wa man mata mudminal khamri, barang siapa mati dalam keadaan sedang kecanduan khamr, saqahu Allahu min nahril ghuwatah, maka Allah memberi minum dia dari sungai Ghuwatah. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma nahrul ghuwatah, apa arti sungai Ghuwatah itu? Qala, Nabi bersabda, nahrun yajri min furujil mumisat, yaitu sungai yang mengalir dari farjinya balon-balon itu. Ini balon nanti di neraka sana disiksa sampai farjinya kono ane nanan sak pirang-pirang, netes dari tetesan banyak ngumpul menjadi sungai, entah sungai kecil apa banyak. Iku diombek nih nang apa, orang yang kecanduan khamr. Sak bolon nih men. Yu'zi, mengganggu. Rihu furujihim, bau farji mereka. Ahlan nari, mengganggu penduduk neraka.